Banyak manusia bingung dengan keadaannya. Minta ini, minta itu dengan berbagai cara. Kadang sadar, kadang enggak, ingin jadi sengsara. Mau bagus jadi hancur, malah udah-udah. Minta diberi hati, minta diberi janji, minta diberi harta, minta yang lebih-lebih. Beri pada yuk, jangan banyak alasan. Ayo sholat yuk, sebelum disolatkan. Beri pada yuk, jangan banyak. Dengan keadaannya, minta ini, minta itu dengan berbagai cara. Kadang sadar, kadang enggak, ingin jadi sengsara. Mau bagus jadi hancur, kalau udah buka. Minta diberi hati, minta diberi jantung. Daddy, buddy, huh?